Mitra bisnis, setelah daging sapi, sekarang terjadi krisis bawang, di mana harga bawang kini bisa mencapai Rp80.000 per kilo atau melonjak 5 kali lipat dari biasanya. Di China, harga bawang hanya Rp11.000 per kilonya. Kebutuhan bawang putih saat ini memang 95%-nya harus dipenuhi dari impor, namun buruknya pengelolaan stok bawang nasional oleh pemerintah dituding menjadi sebab langkanya bawang di pasar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda melihat krisis ini? Pertama-tama logika supply and demand itulah yang mempengaruhi harga. Kenapa harga bisa melonjak? Itu pasti karena demand-nya tetap, supply-nya berkurang. Itu teori. Hidup di dunia manapun, harga itu dipengaruhi oleh supply and demand. Kita baru lihat cari akar masalahnya. Kenapa mendadak bawang putih itu bisa berkurang supply-nya? Karena bawang putih ini masuk ke dalam kelompok produk-produk hortikultura. Yang masuknya pasti juga memang masih kita ini tidak bisa melarang import, tetapi gangguan-gangguan import itulah yang sehingga membuat para importir yang selama ini mengimport dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga ini mendadak supply-nya jadi sedikit. Ya secara otomatis orang buduh pun akan berdagang dengan barang yang sedikit ini, dengan permintaan banyak pasti dengan menaikkan harga. Kira-kira begitu saja, sederhana sekali. Jadi kait ini saya kira hari ini kita bicara bawang putih, besok kita pasti akan bicara hal-hal yang lain. Karena kebijakan-kebijakan terakhir ini yang sifatnya saya kira niatnya adalah baik, tetapi cara implementasi dan penanganannya sangat-sangat jelek. Boleh kita ingin nasionalis, boleh kita ingin memakai produk sendiri, ya produksilah supaya supply-nya sesuai dengan kebutuhan demand-nya. Jadi kalau selagi demand-nya begitu besar, supply-nya tidak mencukupin, mau itu produk luar, mau produk ini dalam, orang tidak pusing. Orang ada barang, beli. Tidak ada barang, orang akan mencari-cari. Logika-logika dagang itu yang tidak dipakai oleh si pembuat kebijakan itu. Apa yang harus dikerjakan oleh si regulator, pemerintah, dalam hal ini yang harus menjaga kestabilan harga? Bisa tidak bawang merah yang produksi dalam negeri harus kita mencukupin? Kalau tidak, boleh nggak kita import? Kalau tidak import, bagaimana cara penyimpanannya supaya nanti pas setiap siklus, setiap tahunan ini pasti ada musim-musim gagal panen. Baru kita keluarkan suku cadang kita. Bawang putih bisa disimpan begitu lama. Sehingga dari China produksi tahun kapan pun kita import. Tidak ada masalah. Tinggal bawang merah saja kita cari jalan keluarnya kalau kita tidak mau import. Petani bawang merah sudah mengancam. Kalau ini diimport, mereka akan marah. Nah, dengan begitu, berapa harga bawang merah yang seharusnya, bawang putih seharusnya, pemerintah bisa mengukur. Apakah 80 ribu itu mahal? Apakah 100 ribu itu murah? Balik lagi, kembali kepada daya beli masyarakat. Tolok ukurnya. Sekarang, para petani happy. Tapi layak tidak harga di 80 ribu sampai 100 ribu bawang merah? Yang harusnya harga normal berapa? 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu. 20 ribu apakah petani untung? 30 ribu apakah petani rugi? Disitulah harus cari titik temu. Agar terjadilah equilibrium itu. Kestabilan kedua sisi itu, kiri dan kanan. Selama itu tidak dicari titik temunya, kita tidak tahu titik berapa yang harusnya angka tersebut. Karena negeri ini tidak terbiasa dengan efisiensi. Tidak terbiasa dengan distribusi yang baik. Jadi orang tidak tahu harusnya produksi di tingkat petani berapa, distribusi berapa, sampai ke tangan pedagang itu berapa. Lalu bagaimana juga Pak Tutum menilai skema impor yang diciptakan oleh pemerintah saat ini Pak, untuk beberapa komoditas juga? Nah inilah yang selalu saya kritik. Saya sekali lagi sangat-sangat mendukung jiwa nasionalisme, kemauan kita mandiri, apapun itu namanya, tetapi jangan dinilai secara sempit. Kalau kita mampu silahkan, kita ganggulah produk-produk import tersebut, karena kita tidak berdaya untuk tidak import, karena kita mempunyai agreement-agreement dengan negara-negara sahabat yang masing-masing boleh saling mengirim produk mereka. Tetapi dengan cara demikian, you ganggu sehingga you punya supply dalam negeri juga tidak mencukupi. Ini akibatnya. Nasionalisme boleh, tetapi harus dibarengin dengan apa? Jangan hanya sekedar nasionalisme, kemauan tinggi, tetapi produksi dalam negeri tidak pernah digenjot, tidak pernah mencukupi kebutuhan dalam negeri sendiri. Apa jadinya? Inilah semuanya. Jadi saya juga tidak ingin hanya bicara khusus bawang putih. Besok usap pasti muncul hal-hal yang lain. Daging sapi sudah jadi contoh. Sekarang bawang putih. Besok apa lagi gitu. Tingkat kebutuhan masyarakat sudah income-nya tambah tinggi. Pasti tambah meningkat juga tuntutannya. Demikian Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.